السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، para jemaah sekalian jazakumullah, insyaallah pada malam ini kita lanjutkan kajian kita. Kajian kita masih seputar pembahasan pada poin pertama berkaitan tentang ahkamul marid wal muqtadir. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan. Di sini penulis mengatakan, yakni Syekh Shalih Fauzan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau. Wa yusannu lil maridi ayyusiya bi syai'in min malihi fi a'malil khair. Disunahkan bagi orang yang sedang sakit untuk berwasiat atau memberikan wasiat dengan sebagian hartanya untuk amal kebaikan atau amal kebajikan. Artinya bagi orang yang sedang sakit, terutama bagi orang yang sedang mengalami sakit berat atau sakit di mana sakit itu dikhawatirkan akan membawa kepada kematian, maka disunahkan baginya untuk meninggalkan wasiat dengan sebagian hartanya untuk amal kebajikan. Dan wasiat ini bisa berupa sedekah jariah atau berupa wakaf atau berupa bantuan untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyah lilwalidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Jadi diwajibkan atas kalian apabila seorang di antara kalian akan meninggal dunia, jika dia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat bagi kedua orang tua dan kerabatnya yang terdekat dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ini dalam ayat ini merupakan anjuran atau sunnah hukumnya memberikan wasiat, sekalipun di sana ada sebagian para ulama berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya wajib. Tapi pendapat yang lebih kuat, Allah alim sawab, hukumnya adalah sunnah. Adapun berkait tentang batasan maksimal wasiat, yaitu 1/3 dari hartanya. Jadi batasan maksimal wasiat yaitu 1/3 dari hartanya, dan itu pun sudah dianggap melebihi batasan maksimal. Yaitu harta dengan mewasiatkan harta dengan 1/3 itu sudah dianggap banyak. Artinya seorang muslim tidak boleh berwasiat lebih dari 1/3 harta untuk selain ahli warisnya. Ini ketentuan di dalam syariat. Karena tujuannya agar ahli waris itu tetap mendapatkan bagian warisan yang layak tanpa dirugikan. Sebagaimana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana dhu malin, ya Rasulullah, aku memiliki harta, wala yarithuni illa ibnatun li wahidah, sementara aku tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya satu anak perempuanku. Kemudian apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah boleh bagi saya untuk bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Maka beliau mengatakan, la, tidak boleh mewasiatkan harta dengan 2/3. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, Apa atasaddaqu bitsulutsih? Apakah boleh bagi saya untuk menyedekahkan dengan satu pertiga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsuluts." Iya, untuk sepertiga boleh. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, "Wats-tsulutsu katsir." Dan sepertiga ini sudah banyak. Ini adalah hadis bersumber dari hadis Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, "Innaka antadhara warasataka agniya'a khairun min antadharhum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan dia berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan yatakaffafuna an-nas, yaitu minta-minta kepada manusia." Artinya engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan dia berkecukupan lebih baik daripada dia meninggalkan keluargamu dalam keadaan miskin. Di sini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini, para hadirin sekalian jazakumullah, Rasulullah SAW menekankan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih utama daripada menyedekahkan harta atau daripada bersedekah habis-habisan sampai ahli warisnya ditinggalkan dalam keadaan miskin. Sehingga akhirnya apa? Keluarganya minta-minta kepada manusia. Hal ini juga menjadi dasar, ya. Hal ini juga menjadi dasar adanya batasan maksimal wasiat. Tadi sudah sebutkan, yaitu tidak lebih dari 1/3 harta. Kalau boleh kita contohkan, misalkan dia memiliki harta sebanyak 90 juta. Maka dari harta ini yang boleh diwasiatkan dari 90 juta ini 1/3. Kira-kira berapa juta jemaah? 30 juta. Maka sisa dari 30 itu, yaitu 60 juta, itu untuk ahli warisnya. Untuk ahli warisnya. Atau contoh lain, misalkan ada tanah sebanyak 12 hektar. Maka yang dianjurkan untuk diberikan wasiat, yaitu sebanyak 4 hektar. Adapun sisanya 8 hektar itu, maka itu dibagi untuk ahli warisnya, yaitu dengan cara yang layak sesuai dengan aturan Islam. Kemudian di sini penulis mengatakan, wajibu ayyusiya bima lahu wa ma alaihi min ad-duyun. Kemudian wajib baginya untuk berwasiat. Artinya bagi orang yang sedang sakit, yang sakit berat, maka wajib baginya berwasiat terkait hak-hak piutang, wama alaihi min ad-duyun, yang menjadi miliknya, serta utang-utang yang menjadi kewajibannya, wama indahu min al-wada'i wal amanah, dan juga berkaitan tentang titipan serta amanah yang menjadi tanggungannya. Jadi jika seorang memiliki hak yang berupa utang, harta yang dipinjam orang lain, atau kewajiban utang yang belum dilunasinya, maka wajib baginya menulis wasiat. Maka wajib baginya untuk menulis wasiat atau menyampaikan wasiat itu agar nanti jelas setelah dia meninggal. Ini utang ini saya punya utang sampai sebulan, atau sebulan berutang sama saya. Apabila sudah wasiat ditentukan, maka insya Allah nanti setelah dia meninggal tidak ada menyisakan permasalahan. Begitu juga jika ada titipan atau amanah dari orang lain yang masih ada padanya, maka dia wajib untuk mencatat dan mewasiatkannya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Baik. Kemudian kata penulis di sini, wahada matlubun hatta minal insis sahih. Dan wasiat semacam ini sangat dianjurkan bahkan bagi orang yang masih sehat sekalipun. Jadi wasiat ini tidak dianjurkan bagi orang yang sedang menderita penyakit berat saja. Tapi juga bagi orang yang sehat sekalipun dianjurkan untuk memberikan wasiat. Kenapa jamaah? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu akan datang. Nah, oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi." Tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, yabitu lailatain, melewati dua malam, illa wasiyatuhu maktubatun indah, kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa dhikru al-lailatain taqidun la tahdid. Kemudian penyebutan dua malam dalam hadis ini bukan pembatasan. Perhatikan, tadi sebutkan hadis, ya, tidak sepantasnya bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan melewati dua malam. Nah, kemudian penyebutan dua malam dalam hadis ini bukan pembatasan, tapi litakid dia. Tapi untuk penekanan. Artinya Nabi SAW ingin menekankan bahwa wasiat itu harus ditulis sesegera mungkin. Bahkan dalam waktu yang singkat sekalipun tidak lebih dari dua malam. Jadi dua malam. Tapi bukan berarti kalau umpamanya lewat dari dua malam, lalu wasiatnya itu menjadi batal. Atau dia berdosa. Bukan itu maksudnya. Tapi melainkan itu sebagai hanya motivasi atau dorongan kuat untuk tidak menunda wasiat. Karena tadi disebutkan, tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian itu akan menjemputnya. Kemudian apa hikmah dari wasiat ini? Yang pertama, agar tidak ada hak manusia terabaikan setelah kematian. Ini salah satu di antara hikmah berwasiat. Kemudian hikmah yang kedua, membebaskan tanggungan seseorang dari beban utang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu sebagai bentuk menjaga amanah agar tidak tercampur dengan harta warisan. Kemudian hikmah yang keempat, menghindarkan perselisihan di antara ahli waris. Jadi kalau memang tidak ada wasiat, maka tidak menutup kemungkinan adanya sengketa antara para ahli waris. Maka ini salah satu di antara hikmah yang menunjukkan tentang pentingnya bagi orang yang sedang menderita sakit atau bahkan dari orang yang sehat pun sekalipun untuk memberikan wasiat. Tadi sebutkan tujuannya adalah, atau salah satu dari hikmahnya yang keempat tadi sebutkan, yaitu untuk menghindarkan perselisihan atau persengketaan di antara ahli waris. Jadi intinya bahwa menuliskan wasiat tentang utang piutang dan juga amanah itu hukumnya sangat dianjurkan. Walaupun kita tidak kadakan wajib, tapi itu sangat dianjurkan. Dan ini bukan hanya berlaku bagi orang yang sakit saja, tapi orang yang sehat pun sekalipun sangat dianjurkan. Karena hal ini merupakan bentuk tanggung jawab seorang muslim dalam menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalam menjaga hak sesama. Tip. Kita lanjutkan. Falayan bagi ayam dia alaihi zaman. Tidak sepantasnya seorang itu melewati masa, wa in kana qalilan, meskipun singkat, illa wasiyatuhu maktubatun indahu, kecuali wasiatnya sudah tertulis di sampingnya. Li'annahu la yadri mata yudrikuhul maut, karena dia tidak tahu kapan kematian itu akan menjemputnya. Wa yuhassinul maridu dhannahu billah. Kemudian orang sakit hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Ini adalah hadis qudsi. Yang artinya, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Maka dalam kondisi ini, dalam kondisi orang yang sedang sakit, seorang muslim sangat dianjurkan untuk berbaik sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakit itu mungkin sebagai bentuk penghapus dosanya. Ini salah satu bentuk kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi penyakit yang Allah berikan kepada kita itu sebagai bentuk penghapus dosa kita. Atau juga sebagai jalan untuk kita mendapatkan pahala apabila kita bersabar. Karena orang bersabar itu akan diberikan ganjaran tanpa batas. Allah akan berikan dia pahala tanpa batas. Atau sebab dia untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Jadi aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Artinya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba itu sesuai dengan persangkaannya. Jika dia bersangka baik, artinya Allah akan mengampuninya, atau Allah mungkin dengan sakit ini Allah akan menghapus dosanya, atau Allah akan merahmatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya sesuai dengan persangkaannya. Namun sebaliknya, jika dia berseuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau dia berprasangka buruk kepada Allah, maka itu bisa menjadi sebuah kenyataan baginya. Apa contohnya? Mungkin Allah tidak mengampuni saya karena saya sudah berlumuran dengan dosa dan sebagainya, atau Allah tidak merahmatiku dan sebagainya, atau Allah tidak menyembuhkan penyakitku. Maka karena dia sudah seuzon kepada Allah, bisa jadi hal ini akan menjadi kenyataan baginya. Maka sekali lagi ditekankan bagi orang yang sedang sakit, sentiasa untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sejumlah para ulama besar, semisal Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana beliau sebutkan dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan qauluhu Subhanahu wa taala, firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Jadi aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Qolal ulama, para ulama telah mengatakan makna husnudzanni billah. Apa makna berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa maknanya? Ayyadhunna annahu yarhamuhu wa ya'fu anhu. Jadi makna berprasangka baik kepada Allah, yaitu dia berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya dan akan mengampuni semua kesalahannya. Ini cara kita untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh Dr. Mustafa Dida Al-Bugha dalam Ta'liq Sahih Al-Bukhari, mengatakan bahwa makna hadis qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Maksudnya, kata beliau, ujazihi bihasmi dhannihi bi. Maka aku akan membalasnya sesuai dengan persangkaan hamba tersebut kepadaku. Fa in raja rahmati, jika dia berharap rahmatku, wa dhanna anni a'fu anhu, dan dia berprasangka bahwasanya aku akan memaafkannya atau akan mengampuninya, falahu dzalik, maka itu yang dia dapatkan. Li'annahu la yarjuhu illa mu'min, karena tidak ada yang berharap kecuali dia seorang mu'min. Alima anna lahu rabban yujazi, karena seorang mukmin dia tahu bahwasanya dia punya Rabb yang akan membalasnya. Wa in ya'isa min rahmati, jika dia putus asa dari rahmatku, wa dhanna an yu'aqibu, dan dia sudah bersuuzan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengiqabnya atau akan memberikan hukuman kepadanya, fa'alaihi dhalika, maka itulah yang akan dia dapatkan. itulah yang dia akan dapatkan. Maka di sini pentingnya kita berkhususan pada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang Allah berikan, yaitu berupa musibah penyakit atau berupa dihilangkan harta kita atau yang semisalnya. Maka hendaknya kita biasa mengedepankan khususan pada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yai'asu illa kafir. Karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia adalah orang kafir. Jika disebutkan oleh Dr. Mustafa Dida Al-Bugha sebagaimana disebutkan dalam taklif Sahih Al-Bukhari. Jadi intinya bahwa seorang mukmin dia harus selalu untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam keadaan sakit dan menjelang kematian, karena Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba-Nya sesuai dengan prasangka dan harapannya. Adapun berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan salah satu di antara sifat orang-orang kafir. Kemudian kita lanjutkan. Wa ta'akkadu dzalika inda ihsasihi bi liqa'illah. Dan hal itu artinya kita berharap kepada Allah, ini sangat ditekankan atau sangat dianjurkan ketika dia mulai merasakan dekatnya ajal atau dekatnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat orang sakit merasa dekat ajal atau sakit itu adalah sakit yang berat atau sakit parah dan dia akan meninggal dunia, maka biasa hatinya akan diliputi dengan rasa cemas atau rasa takut. Maka pada saat inilah kita hendaknya menghadirkan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keyakinan yang kuat ya kita akan menghadapi sakit dan kematian itu insyaallah dengan sabar, tenang dan penuh harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi liman yahduruhu tatmi'uhu fi rahmatillah. Wa yanbaghi liman yahduruhu tatmi'uhu fi rahmatillah Subhanahu wa taala. Dan di sini salah satu adab yang disebutkan oleh penulis di sini, maka bagi orang yang menghadiri atau bagi orang yang menjenguk atau bagi orang yang menemani orang yang sedang sakit, maka dianjurkan dia untuk membuat orang sakit tersebut berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita ingatkan mungkin dengan sakitmu ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu atau Allah akan mengangkat derajatmu. Jangan sebaliknya, jangan kita takut-takuti ya, nanti mungkin Allah tidak menghapus dosamu atau mungkin sakitmu ini Allah Subhanahu wa taala akan sebab azabmu misalnya. Maka ini adalah termasuk bukan adab ya untuk kita menjenguk orang yang sakit. Jadi hendaknya orang yang hadir atau menemani orang sakit, maka hendaknya membuat orang sakit tersebut berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena biasanya orang yang sedang sakit itu butuh untuk diingatkan ya, terutama untuk agar dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak putus asa atau dia tidak takut atau tidak cemas, melainkan dia merasa tenang dan yakin akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaglibu fi hadhihi al-hala janibur raja'i ala janibil khauf. Oleh karena dalam kondisi sakit, maka harapan itu harus menjadi dominan. Ketika di sini, kalau kita dalam kondisi sakit, maka roja atau harapan itu menjadi dominan daripada sisi takut. Jadi ketika kita sakit, maka rasa harap atau roja itu menjadi lebih dominan. Maka hendaknya kita usahakan menjadi dominan daripada sisi takut. Artinya ketika ya menghadapi sakit atau dekatnya ajal, maka harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih dominan daripada takutnya. Wa amma fi halatus sihah. Adapun dalam kondisi sehat, Fayakunu khawfuhu wa raja'uhu mutasawiyain. Maka antara raja, berharap, dan khawf, dan takut, itu harus seimbang. Ini kapan? Dalam kondisi sehat. Adapun dalam kondisi sakit, maka raja atau harap itu lebih dominan daripada takut. Adapun dalam kondisi sehat, maka harus seimbang antara berharap dan takut. Maksudnya adalah orang yang sehat itu dianjurkan dia memiliki takut dan harap yang seimbang. Seperti takut kepada azab atau akibat dari dosa. Dan juga dari sisi lain dia berharap raja agar rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga berharap agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keseimbangan ini penting. Apa tujuannya? Agar seorang itu tidak lalai di dalam beribadah maupun di dalam menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita raja itu lebih dominan ketika dalam keadaan sehat, maka sisi ini akan menjadikan kita akan lalai. Bahkan kita akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dia punya prinsip, insya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa. Ini adalah sebuah prinsip yang salah. Seharusnya ketika kita dalam kondisi sehat, maka harus seimbang antara takut, itu takut akan dosa dan akibat dari dosa sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Dan juga dari sisi ini kita berharap ketika kita beribadah, ibadah salat, puasa, haji semisalnya, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari ibadah yang kita lakukan sehingga dengan demikian kita lebih antusias dan semangat untuk menambah amal kebaikan agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya jangan ketika kita sehat maka jangan kita lebih dominan harap daripada takutnya. Atau sebaliknya, jangan takut lebih dominan daripada harapnya. Maka hendaknya harus seimbang. Apabila seorang itu takutnya lebih dominan, maka hal ini akan dapat menjerumuskan dia ke dalam keputusasaan. Maka ini disebutkan oleh penulis di sini, لِأَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْخَوْفُ أَوْقَعَهُ فِي نَوْءٍ مِنَ الْيَأْسِ. Jadi karena orang yang terlalu didominasi rasa takut, apa mudaratnya? Maka dia akan terjatuh ke dalam keputusasaan. Baik, ini salah satu di antara dampak negatifnya apabila dalam kondisi sehat takut apabila dominan maka akan mengakibatkan dia jatuh dalam keputusasaan. Artinya seorang perlu mendapat mengedepankan rasa takut dan merasa bahwa dosanya terlalu banyak untuk diampuni atau merasa tidak ada lagi jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada prinsip seperti ini, maka hal ini akan menjerumuskan dia ke dalam bias, yaitu ke dalam keputusasaan, yaitu merasa putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tepatnya dalam surah Az-Zumar ayat 43, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-Ku yang melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang melampaui batas untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah meskipun dia berbuat dosa banyak sekalipun. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Menerima Taubat. Jadi sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kemudian dalam surah Yusuf Allah sebutkan, innahu la ya'asu min rahillah illa al-qaumul kafirun. Jadi sungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah melainkan dia adalah orang-orang kafir. Juga Allah sebutkan dalam surah Yusuf ayat 87. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa keputusasaan merupakan salah satu sifat dari sifat orang-orang kafir, karena orang kafir dia menafikan atau meniadakan akan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tidak sepantasnya kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Jadi, rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa terbuka lebar bagi orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diperhatikan, dari sisi lain Islam juga mengajarkan keseimbangan. Jadi kita sebutkan, artinya seorang tidak boleh dia membiarkan dirinya larut dalam rasa harap yang berlebihan hingga merupakan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terlalu didominasi rasa harap, maka dia akan cenderung meremehkan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dia punya prinsip, insya Allah walaupun saya berdosa, saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala dari akibat dosa yang dia lakukan. Dan akhirnya dia jatuh pada sikap merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan, makanya di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Wa man ghalaba 'alaihi ar-raja'u aw qa'ahu fi naw'in minal amni min makrillah." Jadi sedangkan orang yang terlalu didominasi rasa harap bisa jatuh dalam sikap dia akan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hanya menonjolkan harapan bisa merasa aman dari zat Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengira bahwasanya Allah pasti mengampuninya meskipun dia terus terlarut dalam berbuat dosa dan maksiat sehingga dia menjadi lalai dan berani berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang sikap seperti ini. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 99, apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrullah, fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Jadi tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali dia adalah orang-orang yang merugi. Makanya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 99, beliau mengatakan, fa inna man amina min adzabillah, ya sungguhnya orang yang merasa aman dari azab Allah, bahwa lam yusaddiq bil jazai 'alal a'mal, maka sejatinya dia belum membenarkan adanya balasan atas suatu amalan. Wala amana birrusuli haqiqatal iman, dan dia belum beriman kepada rasul dengan keimanan yang sebenarnya. Wa hadhil ayatul karimatu fiha min at-tahwifil baligh. Bila kata Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di, maka ayat yang mulia ini, artinya ayat yang disebut dalam surah Al-A'raf ayat 99 ini, mengandung peringatan yang sangat keras atas orang-orang yang dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ala annal abda la yanbaghi lahu ayakuna aminan ala ma ma'ahu min al iman. bahwa seorang hamba tidak sepantasnya merasa aman terhadap iman yang dia miliki. Jadi seorang hamba, maka tidak sepantasnya dia merasa aman dari iman yang dia miliki. Bal la yazalu khaifan wajilan ayyubtala bibaliyatin tuslabu ma'ahu minal iman. Bahkan dia harus senantiasa untuk merasa takut dan khawatir ditimpa suatu ujian yang dapat mencabut iman yang ada pada dirinya. Wa alla yazala da'iyan biqaulihi. Maka seorang hamba hendaknya dia sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, insyaallah doa ini adalah doa yang masyhur, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dini. Maka ini salah satu doa dianjurkan untuk dibaca agar Allah mengokohkan kita, memberikan kita istiqomah di atas iman. Yang artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama, terutama kita hidup di akhir zaman. Maka tidak ada jaminan bagi kita untuk selalu istiqomah di atas agama Allah, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah SAW. Karena banyaknya syubhat, baik itu syubhat, fitnah wanita, maupun kerancuan-kerancuan pemikiran. Maka doa ini kalau bisa antum tetap baca. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'ati. Wa ay ya'mala wa yas'a fi kulli sababin yukhallisu min asy-syarri inda qul fitan. Kita masih membaca tafsir As-Sa'di berkaitan tentang ayat ini, beliau mengatakan wa ay ya'mala wa yas'a. Bahkan tidaklah seorang hamba beramal dan berusaha menempuh setiap sebab yang dapat menyelamatkannya dari keburukan ketika terjadi fitnah atau ketika terjadi ujian. Fa innal abda walau balawat bi alhalu ma balawat falaysa ala yaqini minas salama. Karena seorang hamba sekalipun telah mencapai kondisi yang tinggi, maka tidak pernah berada dalam keyakinan penuh akan selamat dari segala macam bentuk fitnah. Jadi bagaimanapun akidah yang kita miliki atau iman yang kuat yang kita miliki, maka tidak ada jaminan bagi seorang untuk selamat dari yang namanya fitnah. Maka ini pentingnya doa tadi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'ati. Maka ini adalah doa yang penting untuk kita selalu baca. Oleh karenanya orang mukmin yang hendaknya dia berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, namun tetap takut atau khauf kalau amalnya tidak diterima atau dosanya belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian, maka ketika dalam kondisi sehat, maka tadi Anda sebutkan bahwa hendaknya antara raja dan khauf harus seimbang. Tidak ada atau tidak boleh salah satu di antara yang lainnya itu mendominasi. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Fa'idah tudiro al-mariyatu. Apabila orang sakit sudah dalam keadaan sakaratul maut, fa'innahu yusannu liman hadarahu ayulaqinahu la ilaha illallah. Maka disunahkan bagi orang yang hadir di sisinya atau di sampingnya untuk mentalkinnya dengan kalimat tauhid atau disebut dengan kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini dianjurkan bagi orang yang berada di samping orang yang sedang sakaratul maut. Liqauli sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuntunlah, talqinlah orang-orang yang menjelang wafat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka pada yang sering azakumullah, hadis ini menjadi dasar atau menjadi dalil tentang disunnahkan mentalqin orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Apa tujuannya? Di sini penulis menyebutkan wadzalika li ajli ayyamuta ala kalimat ikhlas. Tujuannya adalah agar dia meninggal dunia di atas kalimat tauhid. Fatakuna khitama kalamihi, sehingga dengan kalimat itu akan menjadi penutup perkataannya. Karena biasa orang yang di dunia mungkin dia berlumpur dengan dosa dan maksiat, atau dia saling berbuat dosa dan maksiat, maka ketika ajalnya, ketika dia sakratul maut, biasanya dia akan mengucapkan sesuatu keburukan yang dia ucapkan semasa dia hidup. Maka di sini pentingnya kita untuk mengingatkan dia atau mentalkinya dengan kalimat la ilaha illallah, agar dia tidak mengucapkan selain daripada kalimat ini. Sehingga penutup dari kalimatnya adalah dengan kalimat ini, yaitu la ilaha illallah. Fa'an mu'adzib bi marfu'an. Maka disebutkan sebuah hadis dari hadis Mu'adz marfu', man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi barang siapa yang akhir ucapannya, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika seorang muslim berada dalam sakaratul maut atau menjelang kematiannya, disunnahkan bagi orang yang hadir, baik dari keluarganya atau orang yang hadir di situ, untuk menuntunnya dengan kalimat tauhid. Dan perlu dipahami, maksud daripada talqin atau menuntun di sini bukan dengan memaksa, bukan dengan memaksa, tetapi mengingatkannya dengan pelan atau dengan lembut agar dia mengucapkan kalimat tersebut. Oleh karenanya, yang perlu diperhatikan di sini, di antara adab dalam menuntun atau di dalam mentalkin orang yang sedang sakaratul maut, di antara adab yang pertama, jangan memaksa atau menyuruh berkali-kali dengan membaca kalimat la ilaha illallah, sehingga akan memberatkan dia. Jadi adab yang pertama, jangan dipaksa sehingga memberatkan dia. Yang kedua, caranya cukup dengan mengingatkan. Caranya cukup dengan mengingatkan, yaitu dengan lembut atau menyebutkan kalimat tauhid di depannya. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga, jika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tidak perlu diulang lagi. Kecuali kalau dia berbicara dengan ucapan lain. Kalau dia sudah berbicara atau ucapan yang lain, maka perlu ditalkin atau diingatkan kembali. Tapi kalau dia sudah membaca la ilaha illallah, maka jangan diulang lagi. Jangan diulang-ulang. Maka cukup dia sudah mengucapkan walaupun sekali. Kecuali kalau dia membaca kalimat yang lain. Agar kalimat tersebut menjadi penutup lisannya dan bukan untuk memberatkan dia atau membuatnya dia kesulitan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Oleh karena itu di sini Syekh Fauzan menjelaskan wa yakunu talqinuhu iyyaha birifqin. Maka hendaknya menuntun kalimat itu dengan rifq, artinya dilakukan dengan lembut. Wa la yukthiru alaihi, dan tidak terlalu sering diulang-ulang. Li alla yudjirahu wa huwa fi hadhihi al-hal, agar tidak membuatnya gelisah dalam kondisi dia sakaratul maut. Nah, wa yusannu ayuwajjiha ila al-qiblah. Kemudian di sini disebutkan disunnahkan agar orang yang sedang sakaratul maut itu dihadapkan ke arah kiblat. Wa yusannu ayuwajjiha ila al-qiblah. Jadi orang yang sedang sakaratul maut itu disunnahkan bagi orang yang hadir, baik dari keluarganya atau orang yang menjenguknya atau orang yang hadir di sisinya, disunnahkan untuk mengarahkan orang yang sakaratul maut tersebut untuk diarahkan ke arah kiblat. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama mazhab. Artinya menurut orang-orang mazhab seperti Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i, bahkan orang Hanabilah, mereka menganjurkan orang yang sedang sakaratul maut untuk dihadapkan ke arah kiblat. yaitu dengan bertumpu pada sisi kanan. Namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka cukup dengan membaringkannya terlentang dengan posisi kaki menghadap kiblat. Apa jemaah? Nah, sehingga tetap menjaga adab sunnah walaupun tidak dalam posisi ideal. Meskipun demikian, di sana ada ulama seperti Syalbani rahimahullah mengatakan dalam Kitabul Al-Janais, beliau mengatakan bahwa tidak terdapat hadis sahih yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini. Artinya tidak ada penjelasan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang sedang sakaratul maut untuk dihadapkan ke arah kiblat. Kata Al-Albani rahimahullah dalam Mahkamah Janaiz, ini tidak ada hadis yang sahih yang bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hal ini diperkuat. Tapi praktek untuk menghadapkan orang yang sedang sakaratul maut ke arah kiblat ini diperkuat oleh riwayat dari para sahabat dan tabi'in yang menyebutkan praktek menghadap orang yang sedang sakaratul maut untuk dihadapkan ke arah kiblat. Sehingga praktek semacam ini tetap dijalankan sebagai bentuk adab yang dianjurkan. Nah, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa dahulu Umar mengatakan kepada anaknya ketika Umar sedang menghadapi sakaratul maut. Apa kata Umar kepada anaknya? Jika kematian telah menghampiriku, maka ubahlah posisi tubuhku. Artinya ubahlah posisi tubuhku ke arah kiblat. Hal ini sebagaimana juga diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, di mana beliau mengatakan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para tabi'in menganjurkan untuk mengarahkan orang yang sedang sakaratul maut ke arah kiblat. Nah, beliau kata lanjutkan wa yuqra'u indahu suratu Yasin. Kemudian dibacakan di sisi orang yang sedang sakaratul maut itu surah Yasin. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam Iqra'u 'ala mautakum surat Yasin. Bacalah oleh kalian kepada orang yang sedang sakaratul maut yaitu surah Yasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah, dan hadis ini disahkan oleh Ibnu Hibban. Wal murad bi qawlihi mautakum man hadaratuhu al-wafa. Adapun yang dimaksud dengan orang yang akan meninggal, maksudnya adalah orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Dan perlu dipahami bahwa hadis yang kita sebutkan tadi, iqra'u 'ala mautakum surah Yasin. Bacalah oleh kalian kepada orang yang sedang sakaratul maut itu surah Yasin. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah atau hadis yang baik. Maka disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Thahir dalam tahqiq Sunan Abu Dawud mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah dhaif. Jadi hadis yang berbunyi iqra'u 'ala mautakum surah Yasin, bacalah kepada orang yang sedang sakaratul maut surah Yasin, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Maka berdasarkan dari hadis yang kita sebutkan tadi, maka membaca surah Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut ini tidak disyariatkan karena hadisnya dhaif. Bahkan ini salah satu fatwa dipatwakan oleh sejumlah para ulama, semisal Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Artinya Syekh Ibnu Baz rahimahullah berfatwa tidak disyariatkan membaca surah Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Yang disunahkan adalah mentalkinya dengan kalimat la ilaha illallah. Mulut kita lanjutkan. Amma man mata fa innahu la yukra'u alaih. Adapun bagi orang yang sudah meninggal dunia, maka tidak dibacakan Al-Quran untuknya. Adapun orang yang sudah meninggal, maka tidak dibacakan Al-Quran untuknya. Hal ini karena yang salam berserta para sahabat tidak pernah mencontohkan membaca Al-Quran baik kepada orang yang sedang sakaratul maut atau juga kepada orang yang telah meninggal dunia. Apa yang disyariatkan ketika orang sudah meninggal dunia, yaitu memejamkan matanya. Ini sunnahnya. Ini yang disyariatkan. Jadi apabila orang itu sudah benar-benar meninggal dunia, maka yang dianjurkan yaitu memejamkan matanya. Kemudian mendoakan kebaikan, segera memandikan, mengkapani, dan menolakkannya, dan menguburkannya. Ini yang disyariatkan. Adapun membacakan surah, baik itu surah Yasin, ataupun baca ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, maka itu tidak dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini merupakan peringatan bagi kaum muslimin agar tidak terjatuh pada amalan bid'ah. Ya. Nah, karena membacakan Al-Quran di sisi jenazah itu tidak dianjurkan. Tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun juga di kuburan. Maka semua itu tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan praktek semacam ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dikatakan di sini oleh penulis, wal qira'atu al mayyiti ba'da mautihi bid'ah. Jadi membaca Al-Quran di sisi jenazah atau setelah orang itu meninggal, maka ini termasuk perbuatan bid'ah. Bikhilafil qira'ati alladhi yastadir fa innaha sunnah. Berbeda hanya dengan membaca Al-Quran kepada orang yang sedang sakatul maut. Tapi perlu dipahami, tadi kita sudah jelaskan, membaca Al-Quran atau membaca surah Yasin itu tidak disyariatkan. Meskipun Syaikh Fauzan dalam kitab ini, beliau berpendapat sunnah. Tetapi pendapat yang lebih kuat darinya bahwa tidak dianjurkan membaca Al-Quran. Apapun surat dibaca, itu surah Al-Talaq, surah An-Nahl, atau surah yang lainnya, atau surah Yasin, maka tidak disyariatkan. Karena tadi disebutkan hadisnya adalah hadis yang lemah dan yang sunnahnya adalah mentalqinnya dengan kalimat la ilaha illallah. Fal qira'atu 'indal janazati aw 'ala al-qabri aw li ruhil mayyit kullu hadha min al-bid'ah allati ma anzalallahu biha min sultan. Dan juga membaca Al-Qur'an ketika jenazah atau membaca Al-Qur'an di kubur atau untuk orang-orang yang mati, semuanya itu termasuk perkara bid'ah yang tidak ada penjelasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu 'alal muslimi al-'amalu bisunnati wa tarkul bid'ah. Maka kewajiban seorang muslim yaitu mengamalkan sunnah. Apa sunnahnya tadi? Yaitu mentalqin orang yang sedang sakatul maut dengan kalimat la ilaha illallah wa tarkul bid'ah. Dia meninggalkan bid'ah. Apa bid'ahnya? Yaitu membaca Al-Qur'an di sisi jenazah atau membaca Al-Quran di kuburan. Jadi semua itu termasuk salah satu di antara bentuk bid'ah yang tidak ada keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ini pembahasan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini dan insyaallah pada pembahasan pekan depan kita akan masuk pada poin yang kedua. Ataupun berikutnya berkaitan tentang ahkamul wafat, yaitu hukum-hukum berkaitan tentang kematian. Kemudian apa yang kita sampaikan pada malam ini bisa dipahami. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.